di malam bagai berkurung lamanya. Masa memisahkan kita hingga ku terlupa pada paras rupa. Malam mencari mimpi, siang mencari arti. Tersingkap seribu makna, terucap seribu kata. Lebih mengerti.